masuk kepada hadis yang kedua dari bab al-mujahadah. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah as-sani an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي آتيته Harwalatan Rawal Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari apa yang telah diriwayatkan dari Rabbnya, yaitu hadis dinamakan hadis qudsi, fima yarwihi an rabbih, dari apa yang telah diriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza taqarrabal abdu ilayya shibran, apabila seorang hamba bertaqarrub kepadaku shibran, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku pun akan mendekati kepadanya satu dhira'. Ya, ketika seorang hamba bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah, ya, mendekat kepadaku shibran, satu jengkal, maka aku akan mendekati kepadanya zira'an. Ya, artinya memberikan balasan yang lebih dari apa yang diusahakan oleh hambanya. Wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an, apabila dia mendekat kepadaku, bertaqarrub kepadaku, melakukan ibadah, mengerahkan segala kemampuan untuk mendekat kepadaku dhira'an, satu dhira', maka aku akan mendekati dia ba'an. Wa idza atani yamshi, apabila hambaku mendatangi diriku dalam keadaan yamshi, berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatangi dia, ya, dengan harwalatan, yaitu berlari kecil. Ya. Nah, ini menunjukkan tentang, ya, mujahadahnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membalas, ya, kedekatan tersebut dengan yang lebih dari apa yang diusahakan oleh hambanya tersebut. Nah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, yang beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang ketiga, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni'matani maghmunun maghbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Rawal Bukhari. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya Ibnu Abbas namanya siapa? Abdullah. Abdullah Abbas. Siapa namanya Ibnu Abbas? Enggak tahu. Enggak tahu. Ali Abbas. Mana Ali Abbas? Hadir. Iya, siapa namanya Ibnu Abbas? Hah? Tahu enggak? Hah? Tahu? Enggak. Enggak tahu ya. Ibnu Abbas, siapa namanya? Inda Abdullah Ali. Ya. Siapa namanya? Abdullah. Iya. Ibnu Abbas namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Siapa namanya Abdullah? Abdullah. Iya. Naam. Kalau Ibnu Umar. Ibnu Umar. Siapa namanya Ibnu Umar? Mana? Kelas 4. Ingda Faruk. Aina Faruk? Hah? Mana Faruk? Hadir? Hah? Enggak. Mana A Faruk? Mana Faruk? Di rumah. Ingda Rafi'. Siapa? Siapa katanya? Abdullah. Nah, namanya Abdullah. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Nah, Ibnu Abbas, apa kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam, inda Abid. Ana Abid. Abdullah Abid. Ha. Jangan ngumpet, anak kecil, anak kecil. Orang kecil situ di pojok depan sini kelas 4, kelas 5. Ha. Siapa? Apa hubungannya? Ha? Apa? Paman Ibnu Abbas, hubungannya Ibnu Abbas dengan Rasulullah. Paman. Paman Ibnu Abbas, pamannya Rasulullah. Kelas 4, mana kelas 4? Umair. Ada Umair. Gak tahu. Ibrahim Al-Mansur. Enggak ada. Daud Ar-Rasyid. Aywa. Kelas 4 Daud. Kenapa di belakang? Di depan sini. Tulis faidah. Tulis namanya Ibnu Abbas, namanya Abdullah, namanya Ibnu Umar, namanya Abdullah. Kaitannya apa Daud? Tahu enggak? Hah? Enggak. Abdul Rahman siapa? Sepupunya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abbas adalah pamannya Rasulullah SAW. Tua mana Ibnu Abbas dengan Rasulullah? Lebih tua mana? Ya? Siapa? Rasulullah, bukan Ibnu Abbas. Nah, lebih tua Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Abbas termasuk dari sahabah, sigharu sahabah. Ya, sigar sahabah yaitu sahabat kecil. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih kecil. Tetapi boleh meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sebagaimana di sini di majelis, ya, ada yang kecil, ada yang besar. Ketika dia mendengarkan hadis, maka dia hadisnya diterima. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang maghbun fihima katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia mereka maghbun, ya. Naam, terlalaikan, tertipu, ya, pada dua nikmat tersebut, ya, tidak perhatian, tidak sadar, yaitu as-sihah. Yang pertama nikmat kesehatan. Iya. Kebanyakan manusia terluput, terlalaikan dari nikmat sehat. Naam. Dia merasa sehat, akhirnya ya dia tidak bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Memiliki angan-angan yang panjang untuk mendapatkan, ya, kehidupan dunia. Ketika sakit baru dia ingat, ya, ingat akan kematian. Nah, karena sudah hilang nikmat sehat tersebut. Tapi kalau sehat lupa, ya, dia sibukkan dirinya dengan perkara-perkara dunia. Ya, dia panjangkan angan-angannya dalam perkara-perkara dunia. Dia tidak gunakan kesehatannya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wal faragh, waktu luang. Ya, waktu luang. Ketika Allah berikan nikmat waktu luang, ya, dia gunakan untuk santai. Ya. Naam. Tapi tidak gunakan untuk kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sia-siakan waktu, ya, yang Allah berikan kepadanya. Dan ketika dalam waktu sempit Allah berikan kepadanya kesibukan yang sangat, ya, enggak sempat lagi untuk beribadah. Hanya menjalankan perkara-perkara yang wajib, ya. Yang sunnah sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Ya. Tapi ketika waktu luang tertipu, ya, terlalaikan dengan perkara naam waktu luang tersebut. Ini berkait dengan bab yang kita bahas al-mujahadah, sehingga butuh seseorang untuk mengerahkan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada dua nikmat tersebut yang Allah berikan kepadanya. Ya. Nah, butuh kesungguh-sungguhan, ya, butuh memaksakan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah dalam dua keadaan nikmat tersebut. Nah, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kebanyakan manusia terlalaikan dengan dua nikmat tersebut, nggak sadar, tertipu, sehingga berlalu begitu saja, ya, kesehatannya, waktu luangnya berlalu, ketika sakit dan waktu sempit baru ingat, loh, kenapa saya kemarin tidak melakukan ini dan itu, baru dia menyesal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah penjelasannya kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.